Ya, terus sudah ya, sampai di situ ya. Hafalannya baru sampai di situ ya. Ya. Anta ya Baihaqi, kam alamatan li rafa', ada berapa tanda rafa'? Uzkurha, sebutkan. Dhammah wal waw wal alifa wan nun. Aina takunu dhammah alamatan li rafa'? Di mana dhammah menjadi tanda bagi rafa'? Masyaful. Di mana saja dhammah menjadi tanda bagi rafa'? Sama taksir. Jamak mudhari zalim. Fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Satu lagi. Isim mufrad. Ya. Ya, Pak Hafidz, mal murad bi al-ismil mufrad huna? Yang dimaksud dengan ismil mufrad di sini apa? Ya. Ya. Ya. Jadi saya jelaskan lagi, isim mufrad adalah isim yang bukan musanna, bukan jamak, bukan pula yang digabungkan dengan musanna atau yang digabungkan dengan jamak. Jadi di sana ada isim yang dia bukan musanna, cuma bentuknya seperti musanna sehingga i'rabnya disamakan dengan musanna seperti itsnan. Ini bukan musanna ini. Ya, cuma lafadznya seperti baitan, seperti isim musanna. Iya. Dia bukan musanna. Kenapa? Karena di antara sebabnya dia tidak memiliki bentuk mufrad. Kalau musanna kan harus ada bentuk mufradnya, ya kan? Baitan, baitun. Kalau itsnan bukan itsnun mufradnya, enggak ada. Jadi disebut mulhaq ini. Dalam hal i'rab dia disamakan dengan musanna. Kenapa? Bentukannya seperti musanna. Contoh yang bentukannya seperti jamak tapi dia bukan jamak. Ya. Adalah arabun. Arabun. Itu jamak, jamak taksir. Cuma i'rabnya disamakan dengan apa? Jamak muzakkar salim. Kenapa? Bentukannya mirip dengan jamak muzakkar salim. Itu yang disebut dengan apa? Mulhaq. Yang diilhakkan, yang disamakan, digabungkan i'rabnya dengan jamak muzakkar salim. Ahlun. Ishrun, ya itu adalah mulhaqat, ya, yang diilhakkan, yang disamakan, digabungkan dalam hal i'rab dengan jamak muzakkar salim, padahal dia bukan jamak muzakkar salim. Ya, kemudian yang terakhir bukan isim yang lima. Kemudian apa itu makna jamak taksir? Apa jamak taksir? Apa yang menunjukkan? Ya, coba dilengkapi sampingnya apa makna atau definisi dari jamak taksir? Ya, dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Sampingnya belum, sampingnya lagi. Apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk muzakkar ataupun muannats. Terus disertai dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Nah itu. Ada berapa macam perubahan dalam jamak taksir? Sampingnya lagi. Rona, sebutkan coba yang pertama. Perubahan dengan ya pada harokat saja. Ya, terus yang kedua, perubahan dengan pengurangan huruf. Yang ketiga, perubahan dengan penambahan huruf. Yang keempat, perubahan dengan pada harokat dan pengurangan huruf. Yang kelima, perubahan pada harokat dengan penambahan huruf. Yang terakhir, perubahan pada harokat disertai dengan penambahan dan juga apa? Pengurangan huruf. Hafal atau baca? Kalau baca ya belum melekat ilmunya. Iya. Yeah. Tapi lumayan, berarti faham yang kemarin disampaikan. Lebih bagus lagi kalau antum menghafalkannya. Ya. Kemudian, jamak muannatsi salim. Balik lagi, Baihaqi. Apa makna atau definisi jamak muannatsi salim? Ya. Apa yang menunjukkan lebih dari dua? Mutlak ya. Bukan hanya untuk muannats, juga untuk muzakkar. Dengan tambahan alif dan ta. Nama lainnya apa yang lebih mencakup dari jamak muannats salim? Hah? Wafid? nama lain dari jamak mu'anatsi salim yang itu lebih mencakup. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Ataupun ma jumi'a bil alif wa ta' al mazidataini. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta' apa? Tambahan. Ya. Insyaallah. Mau amwat. Amwat itu jamak apa? Mu'anatsi salim atau jamak apa? Amwatun. Jamak taksir. Kenapa? Padahal di akhirnya ada alif dan ta. Kenapa dikatakan jamak taksir bukan jamak mu'anatsi salim? Karena ta-nya asli ada pada bentuk mufradnya. Iya, ada pada bentuk mufradnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan syai? Sesuatu yang apabila bersambung dengan akhir dari fi'il mudhari menyebabkan fi'il mudhari itu tidak lagi dirafakkan dengan dhammah. Apa yang dimaksud dengan apa? Sesuatu itu. Yang pertama, apa? Sebutkan satu. Banyak kan? Fi'il mudhari itu kalau marfu tanda rafanya dhammah. Selama akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Sebutkan. Pertama, apa? Alif lam nain. Bagaimana keadaan fi'il mudhari kalau akhirnya dengan bersambung dengan alif lam nain? Rafanya dengan apa? Tubutun nun. Dengan tetapnya nun. Kemudian apa lagi? Belakangnya. Waw jamaah. Bagaimana kalau bersambung dengan waw jamaah? Irobnya. Rafanya dengan. Tubutun nun. Terus. Selain itu apa lagi? Sesuatu ini maksud. Ya muhababah. Apa lagi? Masih banyak. Nun. Nun taukid. Bagaimana keadaan fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid? Mabniun ala. Alal fathi. Mabni di atas fathah. Layus jananna. Walayakunan. Ya kan? Mabni dia. Di atas fathah. Terus apa lagi? Hah? Nuniswa. Bagaimana? Fi'il mudhari kalau bersambung dengan nuniswa keadaannya. Jadi. Mabni ala. Ala sukun. Yaktubu. Untuk hunna. Yaktubna. Yakhruju. Untuk hunna. Yakhrujina. Mabni semua. Di atas apa? Sukun. Ham? Ada iskal? Sebelum kita lanjutkan. Faham terus dihafalkan. Biar nempel. Jangan faham terus dibiarkan. Hilang lagi. Ya. Ilmu itu setengahnya. Ya belajar setengahnya. Murojaah. Dihafalkan. Diulang-ulang. Ya. Niyabatul wawi anil dhammah. Kemudian kita masuk kepada tanda rofa yang kedua setelah yang pertama itu apa? Dhammah. Kita telah mengetahui bahwasanya dhammah adalah tanda yang asal, tanda pokok bagi apa? Rofa. Dan yang setelahnya adalah tanda-tanda furu', cabang. Wakil dari dhammah. Karena dhammah tidak senantiasa ataupun tidak bisa masuk ke semua tempat. Ada tempat-tempat tertentu di mana dhammah tidak bisa masuk. Yang masuk hanya wakilnya. Ya. Niyabatul wawi anil dhammah. Wawu menggantikan dari dhammah. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Fi jam'il muzakkari salimi. Wa fil asma'il khamsati. Wahya abuka. Betul ke ini? Loncat enggak? Benar ini ya. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzumalin. Adapun wawu, maka wawu menjadi tanda bagi rafa di dua tempat. Maudhi'ain, bentukan apa itu? Musanna. Ya, majrur dia. Wa alamatu jarih apa? Al-ya. Niyabatan anil kasrah. Ia menggantikan dari kasrah li'annahu. Musanna disebutkan li'annahu. Kenapa? Karena dia i'rabnya tidak di atas apa? Harokat asli. Di atas cabang. Sehingga disebutkan li'annahu. Maudi'un. Musannanya maudi'ani kalau rofa. Kalau mansub dan jar maudi'aini. Tempat. Adapun wawu, maka wawu menjadi tanda bagi rofa pada dua tempat. Yang pertama, fi jam'il muzakkari salimi. Pada jamak muzakkar salim. Wa fil asma'il khamsati, dan pada isim-isim yang lima, yaitu abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wazumalin. Abuka apa maknanya? Bapakmu, akhuka, saudara laki-lakimu. Hamuki kerabat suamimu. Fuka mulutmu zumalin sahibu malin, pemilik harta. Ya. Faham ini matan? Jadi fahami, jadi wawu menjadi tanda bagi rofa mewakili dhammah pada dua tempat, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Wa aqulu takunu alwawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'ain. Al-awwalu jam'ul muzakkar salim wal mawdi'u tsani al-asmaul khamsah. Saya katakan, kata syarih, wawu itu menjadi tanda atas rafa'nya satu kalimat pada dua tempat. Tempat yang pertama, jam'ul muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Wal mawdi'u tsani, dan tempat yang kedua, al-asma'ul khamsah. Al-asma jamak dari apa? Ismun jamak apa itu? Taksir. Ya. Ismun jamaknya asma. Isim-isim yang lima. Amma jam'ul muzakkari salim fahuwa ismun dalla ala aksara min ithnaini biziyadatin fi akhirihi. Adapun jamak muzakkar salim, maka dia adalah isim yang menunjukkan lebih dari ithnain, dua laki-laki. Ya. Biziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan pada akhirnya. Salihun litajrid an hadhihi ziyadah. Bisa untuk dikosongkan dari tambahan ini. Isim yang menunjukkan kepada lebih dari dua, tiga atau lebih, dengan tambahan pada akhirnya. Dan tambahan ini bisa dihilangkan dari isim tersebut. Ya. Salihun litajridi an hadhihi ziyadah. Bisa untuk dikosongkan dari tambahan ini. Wa'afu mithlihi alaih, dan juga bisa mengatofkan yang semisalnya kepadanya. Ya, kita contohkan. Ya, muslimun jamak dari apa itu? Muslim. Kita katakan bahwasanya muslimun adalah bentuk jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena dia menunjukkan lebih dari dua muzakkar. Dengan adanya tambahan, itu apa di sini? Wawu dan nun. Apa asli dari muslimun? Muslimun. Tambahnya apa di situ? Wawu dan nun. Paham? Salihun litajridi an hadhihi ziyadah. Bisa untuk dikosongkan tambahan ini. Muslimun. Dibuang wawu dan nunnya. Jadi apa? Muslimun. Bisa enggak? Bisa. Wa'atfu mithlihi alaih. Dan mengatofkan yang semisalnya kepadanya. Ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun. Bisa enggak? Bisa. Cuma yang seperti ini bertele-tele, kelamaan, kepanjangan. Maka antum ambil apa? Jamak muzakkar salimnya, ja'al muslimun. Jadi antum jangan sampai mengungkapkan dengan tadi kalimat yang panjang, bertele-tele, ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun. Antum hendak mengungkapkan bahwasanya yang datang adalah kaum muslimin yang banyak disebutkan, ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun. Capek. Antum ambil apa? Jamak muzakkar salim. Antum gunakan jamak muzakkar salim. Ja'al muslimun. Selesai. Paham itu? Jadi jamak muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua muzakkar dengan tambahan pada akhirnya. Dan tambahan ini bisa dikosongkan. Juga bisa mengatofkan yang semisalnya kepadanya. Contohnya farihal mukhallafun. Fariha bergembira. Al-mukhallafun. Orang-orang yang tertinggal. Tidak mau ikut serta dalam jihad. Dari kaum munafikin. Farihal mukhallafuna bimak'adihim khilafa rasulillah. Ini. Orang-orang yang tertinggal. Tidak mau turut serta dalam jihad. Mereka bergembira. Di tempat-tempat mereka. Ya. Mana di sini syahidnya? Al-mukhallafun. Bagaimana ya Arabnya? Fariha fi'lun madin. Mabni alal fath. La mahalla lahu minal i'rab. Al-mukhallafun. Ya, fa'ilun marfu wa alamat rafi al-waw niyabatan an idhamma li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Al-mukhallafun jamak dari apa? Hah? Mukhallafun. Ya, mukhallafun. Ya. Mukhallaf itu apa? Mabni lil majhul, mukhallaf. Ya, khallafa yukhallifu meninggalkan, mukhallaf orang yang tertinggal. Kemudian contoh berikutnya adalah lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun, hanya saja orang-orang yang dalam ilmunya ya di kalangan kaum mukminin. Di sini ada berapa syahid di sini? Ada dua. Yang pertama rasikhun, yang kedua al mu'minun. Ar-rasikhun jamak dari rasikh. Al mu'minun dari mukmin. Perlu tidak di sini di i'rab? Atau syahidnya saja di i'rab? Hah? Perlu dibaca enggak i'rabnya? Atau dilewatkan? Kalau lakin harfu istidrak. Huruf istidrak. Iya. Mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Mabni di atas sukun tidak ada mahal dalam i'rabnya. Ar-rasikhun mubtada. Belum dibahas ya. Sehingga kita lewatkan aja. Iya. Yang penting di sini untuk mengetahui bahwasanya ar-rasikhun adalah jamak mudzakkar salim. Karena dia menunjukkan lebih dari dua mudzakkar. Ya, salih li tajrid an hadhi ziyada wa'atu mithli alayh. Insyaallah nanti kalau sudah dibahas kita i'rab semuanya. Ya. Walau karihal mujrimun. Al-mujrimun jamak dari mujrim. Apa arti mujrim? Orang-orang yang berdosa. Ajroma yujrimu isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya mujrim. Kemudian iyyakum minkum 20 sabirun. Mana di sini syahidnya? Hah? Sabirun. Sabirun jamak muzakkar salim. Adapun 20 itu mulhaq bijam'il muzakkar salim, yang diilhaqkan, yang diikutkan dalam i'rab dengan jamak muzakkar salim. Dia bukan jamak muzakkar salim karena tidak ada atau tidak terpenuhi padanya syarat. Di antara syarat jamak muzakkar salim adalah ada bentuk mufradnya. Sedangkan ishrun tidak ada bentuk mufradnya. Ya, ishrun bukan bentuk mufradnya, bukan. Ya. Demikian. Jadi ishrun adalah yang mulhaq dengan jamak muzakkar salim. I'rabnya persis seperti jamak muzakkar salim, hanya saja namanya beda. Kalau sabirun jamak muzakkar salim, kalau ishrun mulhaq bi jam'il muzakkar salim, yang digabungkan dengan jamak muzakkar salim dalam i'rabnya. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, dan yang lain mereka mengakui dosa-dosa mereka. Di sini mana syahidnya? Akharun dan enggak ada lagi. Akharun jamak dari apa? Akhar. Apa makna akhar? Orang yang lain. Yang lain akhar. Fakullun minal mukhallafun warrasikhun walmu'minun walmujrimun wasabirun wa akharun jam'u mudzakkarin salim. Masing-masing dari kata al-mukhallafun, ar-rasikhun, al-mu'minun, al-mujrimun, sabirun, akharun adalah jamak mudzakkar salim. Dalun ala aksara min itsnaini. Masing-masingnya menunjukkan lebih dari dua mudzakkar. Wa fihi ziyadatun fi akhirih, padanya atau pada masing-masingnya ada tambahan pada akhirnya. Wa hiyal wawu wan nun, yaitu wawu dan nun. Wa huwa salihun litajridi min hadhihi ziyadah, dan masing-masingnya bisa untuk dikosongkan dari tambahan ini, dari wawu dan nun. Ala tara annaka taqul, bukankah kau melihat bahwa engkau mengatakan ketika dibuang tambahan tadi wawu dan nunnya, mukhallafun, rasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun, akharu. Kalau akharu tidak bisa ditanwin karena dia termasuk isim la yang sharif. Apa ilahnya di sini? Ada yang tahu? Sifat dengan apa? Wazan fi'il, af'alu. Belum ya? Sudah dibahas belum ini? Ya, nanti insyaallah sampai juga. Ya. Yang jelas dia termasuk dari isim yang ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Wa kullu lafdhin min alfadhil jumu'il waqi'ati fi hadhil ayat marfu'un. Setiap lafaz dari lafaz-lafaz jamak yang ada pada ayat-ayat ini semuanya marfu'. Dirafakkan. Wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan 'ani dhammah, dan tanda rafaknya adalah wawu, dan wawu ini sebagai ganti dari dhammah. Wa hadhihi an-nun allati ba'da alwawi 'iwadun 'ani at-tanwini fi qawlika mukhallafun. Sedangkan nun yang datang setelah wawu, kalau wawu tadi sebagai apa? Tanda dari i'rab, tanda dari rafa sebagai ganti dari dhammah. Sedangkan nunnya yang datang setelah wawu adalah iwadun anit tanwin, pengganti dari tanwin. fi qaulika, pada ungkapanmu, mukhallafun, jadi pengganti dari tanwin yang ada pada bentuk mufradnya. Ketika mufrad ada tanwinnya enggak? Mukhallafun. Ada kan? Maka ketika dijamakan, dijaga ini tanwin dengan digantikan apa? Nun. Mukhallafun. Dijamakan mukhallafun, dijaga tanwinnya dengan ditambahkan padanya apa? Nun. Ya, mukhallafun wa akhwatuh dan teman-temannya. Rasikhun, mu'minun, mujrimun. Ya. Kecuali yang akharu. Itu tidak ada tanwinnya. Wahuwa ismul mufrad. Dan dia mukhallafun adalah isim mufrad. Ya, selesai dengan ini. Penjelasan tentang makna jamak muzakkar salim. Dan juga contoh-contohnya. Ya. Coba untuk i'rab bisa enggak? Al-muslimuna muflihun. Coba i'rab. Al-muslim, ya dirob. Al-muslimun, irobnya apa? Kalau ada isim yang mengawali jumlah disebut mubtada. Kalau mubtada bagaimana? Marfu'un bil ibtida. Ya, wa'alamat rafi al-wawu niyabatan anil dhumali annahu jam'ul muzakari salim. Ya. Wan-wan-nun iwadun anit tanwin. Kemudian, muflihun. Khabar, ya, mubtada, marfu', ya. Kemudian wa alamat rafi al-waw niyabah anil dhamma li'annahu jam'ul muzakkari salim. Yang mudah saja ya contohnya. Kalau kita baca i'rab yang ada di contoh-contoh ini ada yang menyulitkan karena pembahasannya belum sampai, ya. Gimana, ada yang belum paham? Ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan sebelum kita masuk kepada yang kedua. Sampai jam 8 lah insya Allah ya kita baca. Mulhaq al-haqa yulhiku. Mengilhakkan, menggabungkan. Mulhaq itu digabungkan. Ya, digabungkan. Ya, digabungkan dalam hal i'rab dengan jamak muzakkar salim. Dia bukan jamak muzakkar salim, cuma karena bentukannya mirip seperti jamak muzakkar salim. Maka dalam i'rabnya dia digabungkan, disamakan dengan jamak muzakkar salim. Tapi namanya beda. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan jamak muzakkar salim. Karena jamak muzakkar salim itu ada syarat-syaratnya. Banyak. Ya, contoh yang disebutkan tadi, ishrun. Apalagi ahlun, aradun, idun. Itu tidak memenuhi ya, persyaratan dari jamak muzakkar salim. Sehingga dia dinamai dengan mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Yang lain? Ya. Nun dia kalimah, maknanya pada kalimat, ya. Mana tadi wa hadhi nun, ya. Jadi mengungkapkan huruf itu atau huruf itu termasuk muannats. Ya. Huruf-huruf termasuk muannats. Ya, wa hadhihi nun allati ba'da al-wawi. Ya. Nun ini kenapa di sini disyaratkan dengan hadhihi karena nun huruf. Ya. Nun. Ya. Jadi huruf-huruf itu muannats, maksudnya muannats, ya. Yang lain? Enggak ada? Paham? Gimana, masih ada yang belum jelas? Paham ya? Mudah ya? Gimana Bang Ahmad? Biasanya ada. Ya. Wa ammal asma'ul khamsatu fahiyya fi hadhil alfadil fahiyya hadhil alfadil mahsuratul lati addal mu'allif wahiyya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumalin. Adapun isim-isim yang lima, maka dia adalah lafad-lafad yang terbatas. Allati addahal mu'allif. Yang disebutkan oleh al-mu'allif. Yaitu abuka, ahuka, hamuki, wafuka, wadhumalin. Yang lain menambahkan satu lagi. Hanuka. Ini hanuka. Wahya cukuplah untuk pemula kita batasi. Ya, pada apa yang disebutkan oleh sahibul matan dan asyarih. Wahia turfa'u bil wawi niyabatan 'anil dhamma. Dan dia, isim-isim yang lima tersebut dirafa'kan dengan wawu niyabatan 'anil dhamma sebagai ganti dari dhamma. Taqul, engkau katakan dalam contoh, hadara abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Ini i'rabnya mudah, silakan i'rab. Hadara fi'lun madhi. Mabni al-fat la mahala lahu min al-i'rab. Abuka fa'ilun marfu'. Ya, wa alamat rafi al-waw niyabatan 'an dhamali annahu min al-asma'il khamsah. Wa huwa abu wa huwa ba mudhafun kaf. Dhamir muttasil mabni ala madha? Ala al-fath fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Hafal enggak? Biar hafal di era semua. Wau harfu atfin akhuka. Akhuka ma'tuf ala abuk. Ma'tuf ala al-marfu'. Marfu'un mithlu. Wa ala matrafi al-wau niyabatan anil dhamali annahu minal asma'il khamsa. Wahua. Wahua itu maksudnya dia akhu. Apa? Mudhafun kaf dhamirun muttasil mabni ala madza mabni das fathah ala al fath fi mahali pada mahali apa jarin karena apa mudhafun ilai hafal belum belum hafal ya rob lagi wawu harfu atfi juga hamuk ma'tuf ala abuk yang alat pertama semua alat awal semuanya ya ma'tuf ala al marfu marfu'un mitlu wa ala matrafi apa? Al-waw niyabah li'annahu minal asma'il khamsa. Wahua mudhaf kaf dhamir muttasil mabni ala madha? Ala al-kasrah. Iya. Fi mahalli jarin mudhafun ilai. Wafuka wawu harfu adfin. Fuka ma'tuf ala abuk. Ma'tuf ala al-marfu' marfu'un mitlu. Artinya yang diatofkan kepada yang marfu, maka hukumnya marfu semisalnya. Wa alamat rafi al-waw niyabah anil dhamma li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa fu'afu apa? Mudhaf. Ya, kaf dhamir muttasil mabni ala al-fathi mahalli jarrin mudhafun ilai. Pokoknya yang namanya mudhaf ilai itu mesti dijarkan. Ada yang dijarkan dengan jar yang zahir, ada yang muqaddar, ada yang dijarkan mahalnya saja, yaitu pada isim-isim yang mabni. Jadi mahalnya yang dijarkan. Kalau isim-isim yang mu'rab, ya dengan harokat. Apakah zahir ataupun muqaddarah. Ya. Wa dhu malin, wawu harfu atfin. Dhu, ma'tuf alal awal. Ma'tuf alal marfu, marfu'un mithluh. Wa alamatu raf'uhu, raf'i. Al-waw niyabah. Li'annahu. Ya, malin. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahiru ala akhirihi. Tuh. Kalau malin, dia isimnya mu'rab. Sehingga kelihatan kasrahnya. Kalau kaf, ya itu semuanya adalah isim-isim. Ataupun domir-domir, isim yang berbentuk domir sehingga dia mabni. Maka kalau yang mabni, i'rabnya adalah mahalli, pada mahalnya saja. Jadi, perhatikan itu. Ada i'rab yang sifatnya zahir, ada yang muqaddar, ada yang mahal. Kalau zahir pada isim-isim yang mu'rab yang akhirnya bukan huruf illah. Kalau yang muqaddar pada isim-isim yang akhirnya huruf illah. Kalau yang mabni pada isim-isim yang ataupun kalau yang mahalli pada isim-isim yang mabni seperti dhamir-dhamir dan isim-isim yang menyerupai huruf itu mabni. Masih ada yang lain selain apa? Pada bamir-bamir. Wa kadza taqul, demikian pula engkau katakan hadza abuka. Coba dia rob hadza abuka. Hadza ismul isyarah mabni ala madza? Ala sukun. Sukun kan hadza di atas alif itu sukun cuma enggak ditulis. Iya, fi mahalli raf'in mubtada. Abuka khabar mubtada marfu. Iya. Wa alamat rafi al waw niyabah. Li'annahu wa huwa kaf mabni fi mahalli jarin mudhafun ilaih sampai bosan. Berarti pintar kalau bosan. Ya. Kalau belum bosan terus. Kalau dirinci lagi bisa hadza ha harfu tanwih, za ismul isyarah. Jadi aslinya isim isyarahnya hanya za. Itu juga ada khilaf. Iya. Ada yang mengatakan zalnya saja, alifnya tambahan. Ada yang mengatakan za, ya sudah tidak dibahas itu. Kita ringkas sajalah, haza, karena enggak berubah, maknanya enggak begitu banyak pengaruh ya. Sehingga kita singkat saja. Wa taqulu abuka rajulun salihun. Abuka rajulun salihun apa artinya? Bapakmu adalah seorang laki-laki yang saleh. Coba di'rab abuka. Mubtada marfu'un bil ibtida. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Niabah li'annahu wa huwa ya wal kaf mabni fi mahalli mudhafun ilaih. Rajulun khabar ya marfu alamat rafi dhamma zahira ala akhiri. Salihun belum dibahas ini ya. Ya sudah enggak usah, wallam belum dibahas gitu. Salihin itu adalah na'at atau sifat dari rajul. Sifatul marfu' marfu' bidluh. Sifat juga ngikut kepada yang disifati. Kalau yang disifatinya marfu', dia ikut marfu'. Kalau yang disifatinya mansub, ikut mansub. Kalau yang disifatinya majrur, ya, kalau yang disifatinya majrur, ikut majrur. Itu sifat gampang. Ya. Dan biasanya diambil dari isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil. Ya. Sifat musyabbahah, ya. Salihun itu sifat lirajul. Sifatul marfu' marfu' mithluh wa alamatu rafi' dhammah zahirun ala akhirih. Belum dibahas itu. Enggak apa-apa kalau belum bisa, enggak disalahkan. Iya. Wa qala ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Dan bapak kami adalah syaikhun kabir, orang yang sangat tua renta. Iya. Coba i'rabnya persis ya. Dengan tadi abuka rajulun saleh, i'rabnya persis. Min haitsu amarahum abuhum. Dari arah yang diperintahkan oleh bapak mereka. Falamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Tatkala mereka saudara-saudara Yusuf masuk ke pintu lewat ataupun melalui pintu yang diperintahkan oleh bapaknya yaitu Yakub. Di sini syainya mana? Abuhum. I'rabnya apa abuhum? Sebagai fa'il dari amara. Hum-nya itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih maf'ul. Iya, maf'ul. Iya. Abuhum fa'il, amara fi'ilnya, hum itu sebagai maf'ulnya. Iya. Wa innahu ladzu ilmin. Nah ini. Wa innahu ladzu ilmin. Innahu inna harfu nasbin wa taukidin. Iya, terus wal ha dhamir muttasil mabni ala dhum fi mahalli nasbin ismu inna, ismi inna. Ladhu la apa lam mul muzahlaqah atau ya lamul muzahlafah. Ya. Paham kan? Sudah pernah saya jelaskan maknanya lamul muzahlaqah, lamul muzahlafah. Hah? Lam yang digelincirkan. Karena di sini berkumpul dua muakkid, dua pentaukid, inna dan lam. La inna asalnya. Kurang bagus itu berkumpul dua pentaukid sehingga digelincirkan salah satunya dimasukkan ke khobarnya. Wa innahu ladzu gitu. Asalnya la inna enggak bagus kan? Bertumpuk di situ berkumpul dua macam pentaukid sehingga digelincirkan salah satunya lamnya ditempatkan pada khobarnya. Ya. Wa innahu ladzu ilmin. Lam lamul muzahlaqah atau muzahlafah. Dzu is khabar inna marfu' wa alamat rafi al waw niabah anid dhamma li annahu min as-salami al-khamsa wa huwa mudhafun ilmin mudhafun ilayh majrur wa alamat jarhi ya kasra adh-dhahira ala akhirih ya dikit lagi nih inni ana akhuk fa kullu ismin minha fi hadhihi al-amthilah marfu'. Kemudian contoh berikutnya inni anahu, sesungguhnya saya adalah saudaramu. Ya. Fa kullu ismin minha perlu diirob enggak? Inna harfu taukid wa nasbin. Ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Kemudian ana dhamir munfasil mabni ala madza sukun fi mahalli rafin mubtada akhu khabar. Marfu alamat rafi al-waw. Niyabah anid dhamma li annahu minal asmi al-khamsa wa huwa mudhaf. Kaf. Dhamur muttasil mabni al-fat fi mahali jari mudhafun ilaih. Jadi jumlah ismiyah. Jumlah mubtada khabar ana akhuk. Fi mahali apa? Raf'in khobar inna. Jadi khobarnya inna adalah jumlah ismiyah. Ya, isimnya ya, khobarnya jumlah anahu. Dan ini juga belum dibahas sehingga kita enggak perlu merincinya di sini. Fa kullu ismin minha fi hadhihi al-anzila marfu', maka setiap isim dari yang telah disebutkan pada contoh-contoh ini adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya adalah wawu. Niyabatan 'ani dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Wa ma ba'daha min ad-dhamir aw lafdhi mal aw lafdhi 'ilm mudhafun ilayhi. Adapun yang setelahnya, setelah isim-isim yang lima ini berupa dhamir ataupun lafadz mal pada dzu malin ataupun lafadz 'ilm pada dzu 'ilmin, itu semuanya adalah mudhafun ilayhi. Kalau dhamir fi mahalli jarrin, kalau contoh mal 'ilm dari isim-isim yang zahir, majrur wa alamatu jarrihi kasrah zahiru ala akhirih. Ya. Wa'alam. Ya, sudah ini. Sudah terlalu lama kalau kita lanjutkan. Karena di sini akan dirinci tentang syarat-syarat dari Asmaul Khamsah agar dia di-i'rab dengan huruf, bukan dengan harokat. Ada syarat-syaratnya. Di sini syaratnya cukup panjang. InsyaAllah akan kita baca pada kesempatan yang lain. Ya, saya mau berunding dengan antum. Bagusnya malam apa selain malam Senin, kita bagi menjadi dua sesi ya, jangan satu sesi karena akan memakan waktu yang panjang sehingga murojaahnya mungkin memberatkan antum dan juga apa, saya jadi terburu-buru gitu ngejar target biar nyantai ya. Mau hari apa? Malam Senin. Sama malam Kamis aja dah. Hah? Iya, malam Kamis. Iya. Malam Sabtu. Oh, kepengennya tiap malam tuh ada terus gitu ya. Masyaallah. Enggak ada ngasohnya. Belum ngantuk ya? Belum. Iya. Ya, mayoritasnya aja. Jumhur gimana? Malam Kamis apa Sabtu? Kamis. Ya sudah. Coba kita malam Kamis. Ya. Habis apa? Oh, ada rapat. Rabunya rapat ya. Apa-apa rapat. Iya. Kamis ya, cocok kayaknya terlalu dekat ya kalau Sabtu ya. Biar apa jaraknya agak panjang. Ya ya, ya taklim kan taklim beda. Iya. Ya, tetap. Pokoknya kalau nggak ada beritahuan, ada. Oke, maksudnya gue nanya. Ya, nanti kalau ternyata naik kosong, antum nuntut ke rumah. Cukup ya, insya Allah. Nggak ada pertanyaan nih sebelum kita tutup? Ya. Ya. Ya. Boleh, sudah bebas itu. Contoh aja ini, mah iya. Abu ka, Abu Kuma, Abu, Abu, Abu Zaidin, Abu, terserah. Ini hanya contoh saja. Boleh diganti itu mudhaf ilainya. Bukan hanya enggak mesti ka. Kecuali hamuki, ada khilaf. Ya, sebagian mengatakan hamuk adalah kerabat suami. Sehingga arahnya kepada istri, kerabat suamimu. Enggak bisa diarahkan kepada suami. Ya, karena ham itu adalah kerabat suami. Kalau kerabat istri, khotan namanya. Ya. Sebagian yang lain mengatakan bisa juga digunakan untuk kerabat suami. Sehingga bisa hamuki, bisa hamuki. Tapi yang sering kita dengar seperti itu. Hamuki untuk kerabat suami. Sehingga arah bicaranya kepada istri. Ya kan? Suamimu. Kerabat suamimu. Ya, kerabat suamimu. Kalau kerabat istri, khotan. Ya. Wallahu alam. Yang lain? Iya, boleh. Dhu malin, dhu fadlin, dhu ilmin. Dhu apa lagi? Nanti akan dibahas juga. Apakah semuanya bisa disandarkan pada dhu? Tidak, nanti ada bahasannya. Dhu alimin enggak bisa. Ya. Ada. Ya, Dhul Hijjah. Iya. Nama bulan ya. Ya mungkin ada asal-usulnya mungkin. Berkaitan dengan haji kan. Iya. Yang lain? Ya, enggak ada ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.